Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Ada yang bisa lagu ini kan? Mosok sih Gus, gak ngerti Gus. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku di pinggir ada apakah?